Dan risalah ini telah pernah beliau sampaikan pada saat beliau mengisi di muhadarah, ceramah di Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Al-Madinatul Nabawiyah pada tahun 1419 Hijriah di malam hari, malam Kamis. Lalu kemudian beliau membentuk menjadi risalah kecil ini. Meskipun kecil, akan tetapi bagi seorang yang memahami dengan baik apa yang beliau sebutkan dalam risalah ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sebab judul dari risalah ini adalah kaitannya dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan prinsip di dalam beragama, bagian yang sangat penting dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah azza wa jal telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan untuk menjelaskan dan menerangkan kandungan yang terdapat dalam kitabullah. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami menurunkan kepadamu adz-dzikr, Al-Qur'anul Karim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tengah-tengah umat ini yang mereka hidup sebelumnya dalam kegelapan, mereka tidak mengerti Al-Kitab, mereka tidak mengerti Al-Iman. Lalu kemudian dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah dan nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini dan berikan kepada bangsa Arab secara khusus. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kaum mukminin tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya yang menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab was-Sunnah wal-Hikmah. Al-Kitab wal-Hikmah. Al-Kitab kitabullah, Al-Hikmah as-Sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ussalaf, diriwayatkan dari Qatadah, dari Imam Syafi'i dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud Al-Hikmah adalah as-Sunnah. Fadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan sebutlah di rumah-rumah kalian yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan al-hikmah, yakni sunnah. Sementara mereka dahulu hidup dalam kesesatan yang nyata. Dan Allah azza wa jal berfirman, وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu ruh yang menghidupkan hati-hati manusia dan itu dari perkara Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman. Lalu kami menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya yang dengannya kami membimbing siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau yang membimbing wahai Muhammad, mengarahkan manusia ini, membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, sehingga wajib bagi setiap mukmin untuk merasakan demikian besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentu dengan cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau dan mengagungkan sunnahnya. Barang siapa yang benar-benar mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tentu dia akan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Allah azza wajal Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tatkala seorang mukmin diberi hidayah, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan agama ini, itulah kenikmatan yang sebenarnya. Kenikmatan yang akan mengantarkan kepada kenikmatan yang sesungguhnya di akhirah, yaitu merasakan nikmat, merasakan jannah yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kaum mukminin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpesan kepada umat ini, tidak berwasiat kepada umat ini kecuali dua pedoman yang hendaknya menjadi pegangan mereka dalam kehidupan ini. Kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan, kitabullahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang apabila kalian berpegang teguh dengan kedua pedoman tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang komitmen dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka lah yang mengikuti jejak Nabi yang sesungguhnya. Mereka lah pewaris para Nabi. Disebutkan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, al-faqih, al-afif, الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. Seorang yang faqih, yang memelihara kehormatan dirinya, yang zuhud dari dunia, yang komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah pengikut para nabi di setiap zaman. Mereka lah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang sebenarnya. Sebab tidak ada Islam yang sebenarnya kecuali seseorang beramal melalui petunjuk dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala seorang mukmin semenjak awal dia berislam, maka dia telah mengenal sunnah. Itu merupakan kenikmatan yang besar yang menyelamatkan dia dari kesesatan dan penyimpangan, dan menyelamatkannya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirah. Disebutkan oleh Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Syaudab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna min ni'matillahi ala syab idha tanassaka ayyuwakhiya sahiba sunnah yahmiluhu alaiha. Sesungguhnya diantara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seorang pemuda pada saat dia komitmen dengan agamanya, ketika dia semangat dalam belajar agama, lalu kemudian dia diberi taufik untuk berteman dengan seorang ahlus sunnah yang kemudian mengarahkannya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, dari sini menjelaskan kepada kita pentingnya risalah ini yang menerangkan tentang pengaruh positif seseorang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya di dunia, demikian pula di akhirah. Berkata al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, at-tamassuku bis-sunnati an-nabawiyyati wa atharuh, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan pengaruh-pengaruh berupa manfaat dan maslahat bagi seorang yang komitmen dengan sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله الله بالهدى ودين الحق. Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. Maka beliau yang menyampaikan risalah dari Allah, menunaikan amanah dan telah menasihati umat ini. وجاهد في الله حق جهاده. Dan beliau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jihad yang sesungguhnya. Fasalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebagaimana biasanya, sebelum memulai ucapan, maka didahului dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya khutbatul hajah yang sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada saat beliau menyampaikan nasihat dan ceramahnya. Lalu beliau mengatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, fa fi hadhihi al-lailati lailatul khamis at-tasi' min syahri rajab. Maka di malam ini, malam Kamis, tanggal 9 di bulan Rajab, ama 19 wa 400 wa 1000, pada tahun 1419 Hijriah. Yasurruni an altaqiya bi ikhwani ahli al-Madinah, ahli Thayyibah, fi qa'ati al-muhadarat fi al-Jami'ah al-Islamiyah. Maka menggembirakan aku bertemu dengan saudara-saudaraku penduduk Madinah, penduduk Thayyibah. Thayyibah juga merupakan salah satu nama dari nama Al-Madinah An-Nabawiyah, di aula muhadarah yang ada di Jami'ah Islamiyah. Wa as'alullah ta'ala an yaj'ala hadha liqa' liqa'an mubarakan nafi'an. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah dan bermanfaat. Inna mawdu'al muhadarah ma sami'tumuhu min athari tamassuki bis sunnati nabawiyah. Sesungguhnya judul dari muhadarah, ceramah, apa yang telah kalian dengarkan yang menerangkan tentang pengaruh pengaruh yang baik dalam hal komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika anna sunnatan nabawiyyah syaqiqatul Qur'anil Karim. Sebab sunnah Nabi itu adalah saudaranya Al-Qur'an. Saudaranya Al-Qur'an. Sehingga kedudukannya sama seperti Al-Qur'anul Karim dalam hal hujjah. Dijadikannya sebagai hujjah dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Min kauniha hujjatan taqumu 'alal ibad. Dia sama dengan Al-Qur'anul Karim dalam hal hujjah yang ditegakkan kepada hamba-hamba. Wa hum mukallafun bil 'amali biha kama hum mukallafun bil 'amali bil Qur'an. Dan mereka dibebankan untuk mengamalkan sunnah sebagaimana mereka dibebankan untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim dan yang semisalnya bersamanya. Yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan As-Sunnah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Seorang tidak akan mungkin mengamalkan Al-Qur'anul Karim jika dia tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hal yang mustahil. Demikian pula halnya seorang tidak mungkin dia mengambil sunnah tanpa Al-Qur'anul Karim. Sebab di dalam Al-Qur'anul Karim demikian banyak firman Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sekali yang memerintahkan untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna sunnatan nabawiyah, kata beliau sesungguhnya sunnah Nabi. Di sini beliau ingin mendefinisikan apa yang dimaksud sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan. Apa yang dimaksud sunnah? Secara definisi istilah syar'i. Kata beliau, hiya ma thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah Nabi adalah apa yang sabit, yang sahih, yang benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min qawlin, apakah itu ucapan? Seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au fi'lin, atau perbuatan. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti Rasulullah alaihi salatu wassalam pada saat beliau salat, pada saat beliau menunaikan ibadah haji, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu adalah bagian dari sunnah beliau. Au iqrarin, ataukah pernyataan setuju dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya tatkala Al-Habasyah, orang-orang yang berasal dari Habasyah, mereka bermain tombak di masjid dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Bahkan beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, aturidina an tanzuri ilaihim, apakah engkau ingin melihat pada mereka, yakni permainan mereka? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun melihatnya. Maka ini menunjukkan ikrar, takrir, pernyataan setuju dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dikerjakan di zaman Rasulullah dengan sepengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengingkari perbuatan tersebut. Maka itu takrir. Intinya bahwa yang dimaksud dengan sunnah adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, itulah sunnah. Jadi yang dimaksud sunnah di sini mencakup agama ini secara menyeluruh. Apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni agama ini secara menyeluruh. Baik itu permasalahan tauhid, masalah akidah, permasalahan fikih, muamalah, akhlak dan yang lain sebagainya. Ini seluruhnya bagian dari sunnah. Dan termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang wajib dan yang sunnah, mustahabbah maksudnya. Jadi yang harus kita fahami bahwa istilah sunnah di sini adalah apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan yang dimaksud dengan istilah sunnah di sini yang dikenal di kalangan al-usuliyin. Bahwa yang dimaksud sunnah yang bukan wajib. Bukan itu yang dimaksud. Namun sunnah adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawan dari sunnah adalah bid'ah. Al-bid'ah yang tidak ada riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan atau ikrar, sesuatu yang tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ibadah. Beliau tidak pernah mengisyaratkan kepada bolehnya. Maka itulah bid'ah. Maka dari sini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, jelas bagi kita bahwa beliau tatkala menerangkan tentang komitmen dengan sunnah, yakni komitmen dengan Islam yang benar, yang sahih, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal amalu biha wajibun kal amali bil Qur'ani tamaman. Mengamalkan sunnah itu wajib. Sama seperti beramal dengan Al-Qur'an. Persis sama, enggak ada bedanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepada Rasul. Sebagaimana Allah memerintahkan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Maka taat kepada Rasul wajib seperti halnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda seorang taat kepada Allah adalah taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka hal ini enggak bisa dipisahkan. Wajib beramal dengan sunnah. Sebagaimana wajibnya beramal dengan Al-Quranul Karim. Illa annal mustadilla bil-Quran la yahtaju illa ila nadharin wahid. Wal mustadillu bis-sunnah yahtaju ila nadharain. Hanya saja, kata beliau, orang yang berdalil dengan Al-Quran, dia tidak membutuhkan kecuali satu pandangan saja. Satu langkah saja yang tinggal dia benarkan. Sementara seorang yang berdalil dengan sunnah membutuhkan dua pandangan. Dua perhatian yang harus menjadi pusat perhatiannya. Jadi kalau Al-Quran Karim cukup satu perhatian saja. Adapun As-Sunnah membutuhkan dua hal. Adapun Al-Quran, ammal Quran, fayahtajul mustadillu bihi ilan nazar fi dalalatin nas alal hukmi alladhi istudilla lahu bihadhan nas. Adapun Al-Quranul Karim, maka yang hendak menjadikan Al-Quran sebagai dalil, maka dia tinggal membutuhkan perhatian kepada dalalatun nas, penunjukan atau kandungan yang terdapat di dalam nas Al-Quran Al-Karim tersebut, yang menunjukkan pada satu hukum yang dengannya nas ini dijadikan sebagai dalil. Mengapa demikian? Sebab Al-Quranul Karim tidak perlu diperiksa lagi dalam hal kebenaran, keotentikan. Ayat-ayat, lafaz-lafaz Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Sepakat umat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi jaminan di dalam Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quranul Karim, dan kamilah yang akan menjaga dan memeliharanya. Jadi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala terpelihara. Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini sama seperti Al-Quran yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perubahan. Barang siapa yang mengatakan bahwa ada satu huruf saja di dalam Al-Quranul Karim, dia mengingkari bahwa itu bukan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir. Maka dia kafir. Man angkara harfan minal Quran faqad angkara al-Qur'ana kullah. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an Karim, maka sungguh dia telah mengingkari seluruh Al-Qur'an. Tidak ada yang mengingkari keotentikan Al-Quran Karim kecuali dari kalangan Ahlul Bid'ah, Syiah, Rafidah, yang pada hakikatnya agama mereka dibangun di atas keyakinan Yahudiyah, dibawa oleh seorang Yahudi, Abdullah bin Saba. Maka kita tidak perlu menoleh kepada mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran Karim telah berubah, muharraf. Maka ini kita tidak perlu memperhatikan ucapan mereka sama sekali. Yang tujuan mereka adalah untuk meruntuhkan Islam, yang bukan hanya meragukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an pun diragukan oleh mereka. Itu diucapkan oleh tokoh-tokoh mereka. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Al-Qur'an terpelihara. Seluruh ayat-ayatnya terjamin. Tinggal seseorang fokus perhatiannya kepada hal yang disebutkan tadi, an-nazar ila dalalatin nas, melihat kandungan yang terdapat di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena dalilnya sudah jelas sahihnya, tinggal pemahaman. Kata beliau, wala raiba anna an-nasa yakhtalifuna fi hadha ikhtilafan katsiran bihasabi ulumihim wa fahmihim. Dan tidaklah diragukan bahwa manusia berbeda-beda tingkatan mereka dalam perbedaan yang banyak dalam memahami Al-Qur'an Karim sesuai dengan ilmu dan pemahaman mereka. وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي فَهْمِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Manusia berselisih dalam memahami penunjukan atau kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim. حَسَبَ عُلُومِهِمْ وَأَفْهَامِهِمْ. Itu tergantung dari ilmu mereka, pemahaman mereka. وَحَسَبَ إِمَانِهِمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلِ. Dan tergantung pula dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zimihim li hurumatillah, dan sikap pengagungan mereka terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yani agama Allah, syariat Allah tabaraka wa taala. Nah, di sini beliau hendak mengisyaratkan bahwa manusia dalam memahami Al-Quran itu bermacam-macam. Tergantung tingkat keilmuan mereka, tergantung tingkat dari pemahaman mereka. Demikian pula keimanan mereka kepada Allah dan bagaimana sikap mereka dalam mengagungkan dan memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbeda dalam memahami Al-Quranul Karim. Ya, tergantung kepentingan masing-masing dari manusia itu. Makanya kata para ulama, Al-Quran hamal wujuh. Al-Quran ini bisa dibawa ke mana saja. Dan merupakan ibtila, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Di mana Allah tabaraka wa taala menjadikan ayat-ayatnya terbagi menjadi dua, muhkam dan mutasyabih. Yang muhkam, yang jelas. Ayat-ayat muhkam ini gak bisa dibawa kemana-mana pemahamannya, gak bisa diarahkan kepada pemahaman yang batin. Namun di sana ada ayat-ayat yang mutasyabihat. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Dialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu الكتاب. Di dalam isi Al-Kitab itu, Al-Quran Al-Karim itu ada ayat muhkam. Ayat-ayat muhkam yang jelas, itulah induknya Al-Kitab. Ada pula yang mutasyabihat. Mutasyabihat yang ayat tersebut bisa diarahkan ke sana kemari. Ahlul batil memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat ini. Orang-orang di dalam hati mereka ada penyimpangan. Mereka mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk mencari fitnah. Mencari-cari pemahaman yang batil yang mengeluarkan dari pemahaman yang sebenarnya. Oleh karena itu, berbeda dalam memahami Al-Quran Karim antara ahlul haq dengan ahlul batil. Makanya di sini beliau tanbih. Ya, tergantung dari keimanan mereka, dari sikap mereka dalam mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kafir saja bisa menjadikan ayat-ayat Allah sebagai dalil yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Lihat bagaimana kaum Jahmiyah. Demikian pula Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, dan yang lainnya dari Al-Firaq, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, melainkan mereka mengambil alasan-alasan dari keyakinan-keyakinan mereka dari Al-Quran Al-Karim. Al-Khawarij yang menyatakan apa? La hukma illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka memakai ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang dengannya mereka menjadikan sebagai dalil untuk mengafirkan para sahabat. Mengafirkan Ali bin Abi Thalib, mengafirkan Muawiyah dan para pengikutnya. Ini Khawarij. Berdalil dengan Al-Qur'an Karim. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalimatu haqqin aradu biha batil. Itu kalimat yang benar. Inil hukmu illa lillah. Itu ayat. Namun yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Al-Jahmiyah yang hendak mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, berdialog secara langsung dengan Nabi Allah Musa alaihissalam juga berdalil dengan Al-Qur'an, tapi Qur'annya dirubah. Lafaznya dirubah. Yang seharusnya ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kallamallahu Musa takliman. Allah yang berbicara kepada Musa secara langsung. Maka dia merubah wa kallamallaha. Allah dijadikan sebagai maf'ul, fa'ilnya Musa. Subjeknya Musa agar disebutkan bahwa Musa yang berbicara bukan Allah, untuk menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Demikian pula Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Akan tetapi lafaznya pun dirubah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Terus apa? Min syarri ma khalaq. Ini yang semestinya. Berlindung diri kepada Allah dari kejahatan apa saja yang diciptakan. Ya, ini apa saja yang Allah ciptakan. Kita berlindung diri kepada yang menciptakan mereka. Tapi dia merubah. Min syarrin ma khalaq. Syarrin ditanwin. Ma khalaq. Manya menjadi manafiyah. Sehingga diartikan, aku berlindung diri kepada Allah yang menguasai falak dari kejahatan ma khalaq. Allah tidak menciptakannya. Jadi berubah. Tapi juga berdalil dengan Al-Quranul Karim. Pedomannya Al-Quranul Karim juga. Demikian pula halnya kaum Syiah, Rafidah. Berdalil dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tidaklah satu firqah yang menisbatkan dirinya kepada Islam melainkan mereka punya bahagian dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai dalil mereka. Tapi yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, yang sesuai dengan hawa nafsu. Dahulu ketika terjadi ramai-ramai demokrasi, ya, pemilihan, ya, kadang-kadang sebagian mereka pun yang mengatasnamakan partai Islam, kadang-kadang pakai dalil juga, ya. Kalau gambarnya gambar Ka'bah, maka dalilnya falyattawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka mengelilingi al-baitul atiq, Ka'bah. Maksudnya coblosnya yang itu. Wala taqrabu hadhihi syajarah, katanya. Jangan kalian mendekati pohon ini. Yang gambarnya pohon, jangan kalian dekati. Diarahkan kepada politik. Bahkan orang-orang yang aliyadzubillah menghalalkan apa saja yang mereka inginkan, kadang-kadang dijadikan sebagai dalil pula. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin silakan dia mukmin, silakan dia kafir. Allah memberi pilihan. Ya betul, Allah memberi pilihan, silakan. Siapa yang mau beriman silakan, balasannya ada. Siapa yang mau kafir silakan, balasannya juga ada. Jadi, masyaallah rahimakumullah, seseorang kalau menginginkan kebenaran, maka dia akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang sebenarnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan membimbing, mengarahkan mereka kepada kebenaran. Dengan syarat seorang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tajarrud lil haqq. Benar-benar yang dia kehendaki adalah kebenaran, bukan pembenaran yang membenarkan pendapatnya. Tapi yang dikehendaki adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan, ya, sambil dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan kepadanya hidayah. Itu pasti. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaib wa syahada, anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi ikhtilafun. Ihdini lima ikhtilafa fi min al-haq. Ihdini lima ikhtilafa fi min al-haq biiznik. Tunjukkan aku kepada kebenaran dari perselisihan yang terjadi. Innaka latahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang murnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari hawa nafsu. Jauhkan dari adanya tendensi-tendensi yang lain, kehendak dunia yang dengannya dia beramal akhirah. Jangan sama sekali. Kapan hawa nafsu itu masuk ke dalam hati seseorang, maka ini yang menjadi sebab penyimpangan. Liyadzubillah. Tidaklah terjadinya perselisihan melainkan disebabkan karena di antara mereka pasti ada yang mengikuti hawa nafsu. Kalaulah seandainya mereka mengikuti kebenaran, meskipun keliru pada awalnya, akan tetapi sikap seorang mukmin, sikap seorang mukmin tatkala nampak baginya kebenaran, ar-ruju' ilal haqq, kembali kepada kebenaran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, pada saat beliau mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, di antara yang beliau sebutkan, beliau mengatakan, muraja'atul haqq khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan. Maka ahlul haq, seorang mukmin harus bersikap insaf. Insaf dalam hal menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu di atasnya, di atas hawa nafsunya. Sehingga tatkala dia melihat ini kebenaran, maka dia langsung mengikutinya. Mungkin dia keliru dari awal, yakni di awal-awal tatkala terjadinya sesuatu belum nampak baginya kebenaran, mungkin dia terjatuh dalam kekeliruan. Tapi seorang mukmin begitu nampak baginya kebenaran, maka dia harus kembali kepada al-haq dan meninggalkan kebatilan. Maka ini sikap seorang mukmin, ini sikap seorang ahlul haq, ahlus sunnah yang mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kapan kemudian seseorang berlepas dari prinsip ini, ikhlas, at-tajarrud lil haq, berani untuk kembali kepada kebenaran, dia tidak memiliki prinsip-prinsip ini, lalu kemudian ada hudud nafsiyah, ada bahagian hawa nafsu yang dia kehendaki, ini yang akan menjadi musibah. Inilah yang menjadi sebab penyimpangan. Ketika seorang mengharapkan dunia, ketika ada keinginan khusus yang dia inginkan dalam hatinya, sehingga dia membela hawa nafsu, wa'iyadu billah, meskipun kadang-kadang dengan mengatasnamakan Islam, dengan mengatasnamakan sunnah. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, prinsip mengamalkan Al-Quran, pahami Al-Quran dengan pemahaman yang sebenarnya. Karena Al-Quran Al-Karim tinggal kita pahami saja. Adapun lafad-lafadnya sudah jelas kesahihannya. Tinggal kita pahami dengan benar. Termasuk di antara cara memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran bil-Quran. Menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ini merupakan salah satu tariqah untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh misal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang kau berikan nikmat kepada mereka, itulah jalan yang lurus yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka itu? Dijelaskan dalam surah An-Nisa, may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah yang orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman, pendamping. Maka ini tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada perasaan takut atas mereka dan tidak ada perasaan sedih. Siapa yang dimaksud wali Allah? Masing-masing mendatangkan definisi. Padahal di dalam Al-Quran itu ada ayat setelahnya yang menerangkan. Siapa itu awliya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kullu taqiyyin waliyullah. Setiap orang yang bertakwa itulah wali Allah. Yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bagian dari waliullah. Jadi menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an Karim, atau menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah, atau menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Ini metode penafsiran. Ya, tentu secara rinci dibahas dalam ulum Al-Quran Karim. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa ammal mustadillu bisunnah fayahtaju ila nadharain. Adapun yang berdalil dengan sunnah, maka dia membutuhkan dua pandangan. Awaluhuma, yang pertama, an-nadharu fi thubuti sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang pertama, dia harus meneliti, melihat dalam hal keabsahan, keotentikan sunnah itu. Apakah dia benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam? لأن السنة دخل فيها كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. Sebab sunnah itu telah disusupi banyak dari hadis-hadis yang lemah dan palsu. فيحتاج المستدل بها إلى النظر في صحتها وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sehingga seorang yang hendak berdalil dengan sunnah, hendaknya dia melihat terlebih dahulu dari sisi kesahihannya, keabsahannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa li hadza allafa al-ulama rahimahumullah kutub ar-rijal. Oleh karena itu para ulama mereka menulis kitab-kitab tentang perawi-perawi. Wa allafu fil mustalah, dan mereka menulis kitab-kitab mustalahul hadis. Hatta tatabayyana sunnatus sahihah min as-saqimah. Yang tujuannya agar jelas yang mana sunnah yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang terdapat kelemahan di dalamnya. Ini pandangan yang pertama kali yang harus menjadi sikap kita pada saat seseorang hendak berdalil dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah sihhatud dalil, kesahihan dalil. Apakah dalil ini benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kemudian seseorang menyebutkan satu hadis, ya, menyebutkan satu hadis sampai kemudian dia menerangkan, mensyarah, menyebutkan faedah-faedahnya, ternyata ketahuan hadisnya dhaif, gugur seluruh syarahnya itu. Ya, dia sudah mensyarah ke sana kemari, ternyata yang disyarah itu sendiri intinya sudah lemah, gak bisa dijadikan sebagai hujjah, nah, tidak bermanfaat. Kata para ulama, athbitil arsh thumma ankush, athbitil arsh thumma ankush, tetapkan dulu sehingga sananya, kemudian baru dihias, ya, diukir, dihiaslah, ya. Tetapkan dulu sehingga sananya, kursinya itu mana? Kalau sudah ada kursi baru dihias. Jangan mau menghias enggak ada kursi, gimana caranya? Maka demikian pula seorang dalam berhujjah dengan hadis. Gimana seorang akan menerangkan faedah hadis ini, keutamaannya, kandungannya dan seterusnya, sementara yang dibahas itu sudah lemah. Sebab tidak diperbolehkan beramal dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali yang sahih, yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk diterimanya hadis itu sahih atau hasan, dari bersambungnya sanad, perawi-perawinya terdiri dari perawi-perawi thiqat, adil dan teliti dalam meriwayatkan, dan tidak terdapat keganjilan syudzur, tidak terdapat penyakit illah yang tersamarkan yang terdapat dalam riwayat tersebut. Itu semua harus diperhatikan, ya, agar kemudian seorang meyakini bahwa hadis itu sahih. Makanya para ulama menulis kitab-kitab ar-rijal yang menerangkan tentang kondisi-kondisi perawi. Perawi ini dhaif, perawi ini thiqah. Ada sebagian itu mengkhususkan perawi-perawi thiqah secara khusus. Ada pula yang menyebutkan perawi-perawi dhaif secara khusus. Ada pula yang menggabung. Seperti Tahdzibul Kamal, karya Al-Hafidz Al-Mizzi. Kemudian dilengkapi dan ditambahkan oleh Tahdzibul Tahdzib, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikian pula kitab-kitab rijal yang lainnya. Thiqat Ibnu Hibban yang mengkhususkan perawi-perawi thiqah menurut kriteria Ibnu Hibban rahimahullah. Sebagian menulis tentang kitab Ad-Du'afa wal-Matrukin, perawi-perawi yang lemah dan ditinggalkan hadisnya, seperti Al-Uqayli dan yang lainnya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama mengapa mereka menulis ini? Ini tujuannya adalah untuk meneliti hadis, agar kemudian bisa dibedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Karena hadis-hadis palsu menyebar di tengah umat. Sebagian mereka mengeluhkan hal ini, datang kepada Abdullah bin Mubarak. Mereka mengatakan, "Ma hadhihi al-haditsul masnu'ah?" Bagaimana cara kita menyikapi hadis-hadis palsu yang demikian banyak menyebar? Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, "Ta'ishu lahal jahabidah." Itu telah dihadapi oleh al-jahabidah, jahabidatul hadis. Para cendekiawan hadis yang mereka menghabiskan umurnya untuk meneliti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Al-Imam al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Dawud as-Sajastani, Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini, dan yang lainnya dari para ulama banyak, Yahya ibn Ma'in dan yang lainnya. Mereka semua menghabiskan umur mereka untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillah. Sehingga kita tinggal mempelajari. Tapi gimana kita enggak paham apa itu ilmu mustalah? Enggak ngerti. Kalau seorang enggak mengerti sama sekali, minimal ada perkataan ulama yang menjadi pegangannya. Misalnya seperti sekarang ini. Oh, hadis ini disahihkan Al-Albani. Nah, itu sudah. Karena dia enggak ngerti. Kenapa kok hadis ini sahih? Enggak ngerti. Ini hadis dhaif kenapa? Dia enggak ngerti itu. Maka tidak mengapa dia dalam hal ini taklid mengikuti pendapat para ulama yang mereka dikenal sebagai muhaddis. Ya, sebagai muhaddis. Maka berpegang kepada pendapat mereka. Oh, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, disahihkan oleh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah, atau disahihkan misalnya oleh At-Tirmidzi, ya, dan yang lainnya. Maka itu cukup bagi seorang yang tidak mengerti. Adapun seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu yang diberi kemampuan untuk membahas, ya, maksudnya membahas bahwa dia benar-benar ketika mengamalkan hadis tersebut dia tenang, hadis ini sahih. Mengapa? Dia punya alasan. Karena tidak semua hadis itu harus dibahas satu persatu. Misalnya hadis bunyal Islam ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Hadis ini riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Wah, dibahas dulu siapa perawinya. Gak perlu menghabiskan waktu. Kalau para ulama mereka sudah sepakat tentang kesahihan suatu hadis, Anda jangan menghabiskan waktu untuk membahas hadis itu. Ya. Karena membahas hadis tersebut menyebabkan waktu sekian banyak tersia-siakan. Karena pasti kesimpulannya sama seperti kesimpulan mereka. Kalau kesimpulan antum berbeda dengan kesimpulan mereka, nah ini berarti Anda yang salah membahas, ngawur pembahasannya. Ya. Jadi kalau misalnya ada hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis ini sahabatnya Umar bin Khattab. Siapa yang riwayatkan? Bukhari, Muslim. Wah, dibahas dulu. Siapa sih perawi-perawinya? Setelah itu dilihat perawinya, dilihat kitab-kitab rijal, Tahdzibul Kamal, gimana kondisi perawi? Enggak perlu. Ya. Jadi ada hadis-hadis yang kita istirahat untuk membahas, enggak perlu sudah dibahas. Kenapa? Al ummah talaqqatil qabul. Telah sepakat umat untuk menerimanya. Terkecuali ada hadis-hadis yang misalnya para ulama tidak sepakat dalam mensahihkan hadis tersebut. Terjadi khilaf, ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Maka penting bagi seorang talibul ilm agar dia merasa tenang dalam mengamalkan sesuatu, dia membahas. Atau misalnya ada hadis yang dia tidak mengetahui, ada para ulama yang mensahihkan atau yang mudhaifkan, maka dia bahas. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah. Ini pandangan pertama yang harus menjadi perhatiannya. Amma nadharu tsani, adapun perhatian yang kedua yang harus diperhatikan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kan nadhari fil Quran. Seperti halnya perhatian dia terhadap Al-Qur'an Karim, ai an-nadharu fi dalalati an-nass 'ala al-hukm alladhi istadilla lahu bih, yaitu memperhatikan penunjukan nas, kandungan nas atas sebuah hukum yang dengannya ia dijadikan sebagai dalil. Ya, kesimpulannya yang kedua ini, sihhatul istidlal, kebenaran seseorang di dalam menjadikan dalil itu sebagai dalil, sebagai hujjah. Ya, sebab kadang-kadang dalilnya sudah benar, dalilnya sudah sahih, tapi pendalilannya itu yang salah. Menjadikan sebuah ayat sebagai dalil ternyata tidak benar. Menjadikan sebuah hadis sebagai dalil ternyata tidak benar cara menempatkan dalil tersebut. Nah, ini yang kedua yang harus diperhatikan. Menempatkan dalil itu benar pada tempatnya, sehingga kita pada saat menjadikan sebagai dalil jelas. Walaqad qala Allah azza wa jalla nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitaba wal hikmah. Al-kitab Al-Qur'an, hikmah sunnah. Wa fassara katsirun min al-ulama al-hikmata bi annaha sunnah. Banyak dari para ulama mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud al-hikmah di sini adalah as-sunnah, sebagaimana yang telah kita terangkan riwayat dari Qatadah, dari Imam Syafi'i dan yang lainnya. Wa amara Allah taala bi ta'atihi wa ta'ati rasulih, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepadanya dan taat kepada rasulnya. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wal amru bi ta'ati ar-rasul yastalzimu an takuna sunnatuhu dalilan syar'iyyan yajibul 'amalu bih. Maka perintah untuk taat kepada Rasul berarti mengharuskan sunnahnya dijadikan sebagai dalil syar'i. Yajibul 'amalu bih, yang wajib untuk diamalkan. Yang wajib untuk diamalkan. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah. Maksudnya kembalikan kepada kitabullah, Al-Qur'an Karim. War Rasul, dan kembalikan kepada Rasul pada saat beliau masih hidup. Dan di saat beliau telah meninggal, maka dikembalikan kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Wa qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam suratul Jin ayat 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapatkan neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Maka ini ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan digandengkannya penyelisihan terhadap Rasul dengan penyelisihan pada Allah menunjukkan bahwa siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi Rasul berarti dia menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Wa thubutul wa'idi 'ala man ya'sir rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadullu ala anna sunnatahu hujjatun mulzimatun kalqur'ani tamaman. Ditetapkannya ancaman terhadap seseorang yang menyelisihi Rasulullah, yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa sunnah Rasul adalah merupakan hujjah yang mengharuskan seperti halnya Al-Qur'an. Tidak ada perbedaan sama sekali. Wa qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam suratul Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sampaikan pada kalian maka hendaknya kalian mengambilnya, dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka hendaknya kalian berhenti. Kata beliau, wa hadza wa in kana fi malil fayy fa inna mal al-fay maqsumun hasab ijtihad ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun ayat ini konteksnya dalam menjelaskan tentang harta fay yang diambil oleh kaum muslimin dari Banu Nadir, salah satu kabilah Yahudi, ya, yang berhak membaginya adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul yang berijtihad untuk membagi, diarahkan kemana harta itu terserah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditegaskan lagi oleh Allah, "Wa ma atakum ar-rasul fakhudhu." Apa yang Rasul sampaikan pada kalian, ambil itu. Ambil. dan apa yang Rasul larang kalian dari tinggalkan. Meskipun ayat ini kaitannya dengan masalah harta, pembagian harta fai, ya, ini yang dimaksud oleh beliau, di mana harta fai tersebut maksumun dibagi tergantung dari ijtihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan harta, dalam urusan dunia, mereka diperintahkan untuk mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunna mulzamina biqabulih fa ahkamu syari'ati min babi aula. Kalau dalam permasalahan harta saja, pembagian harta, kita diperintahkan untuk menerima pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hukum syariat tentu lebih utama lagi. Dalam suratul Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira." Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang terbaik bagi seorang hamba yang mengharapkan bertemu Allah dan hari akhir dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yashmalu ma fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam firman Allah ini menunjukkan kita dianjurkan menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Panutan dalam hal apa saja, mencakup ucapan beliau, demikian pula perbuatan beliau. Di sini Asy-Syaikh Nuzaimin mengatakan bahwa menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai suri tauladan, itu mencakup perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi muqtadha dalalatil Quran. Ya, dengan konsekuensi penunjukan ayat Al-Qur'an yang telah kita bacakan tadi. Laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah. Contoh yang terbaik mencakup ucapan demikian pula perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ma fa'alahu fi masannahu sallallahu alaihi wa sallam. Dan apa yang beliau lakukan terhadap apa yang telah beliau sunnahkan sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali ada apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu termasuk dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh diikuti oleh umatnya. Tidak boleh diikuti oleh umatnya seperti beristri lebih dari 4. Ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya menikahi seorang wanita yang menghibahkan dirinya tanpa mahar, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa wisal, menyambung puasa hari ini dan hari yang berikutnya tanpa makan di malam hari, ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Ya. Namun tatkala selama tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan, maka asal hukumnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aslu fihi umumut tasyri'. Asalnya secara umum apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dikerjakan pula oleh umatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'linan fi khutbatil Jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dengan demikian tegasnya dan gamblangnya pada khutbatul Jum'ah, beliau mengatakan amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik berita itu kitabullah. Sebaik-baik bimbingan itu adalah bimbingannya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadda sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala luzumi sunnatihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memberi semangat untuk komitmen dengan sunnahnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al khulafa'ur rasyidun yang diberi hidayah dari setelahku. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maksudnya pegang erat-erat. Jangan kalian melepaskan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. Maka berpegang dengan sunnah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada agama itu secara murni. Ya, karena seorang yang mengamalkan sunnah, maka dia telah mengamalkan Islam yang benar, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau seorang tabi'i, beliau mengatakan wa kanu yaqulun al-i'tisamu bis sunnati najah. Mereka para ulama mengatakan berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Itulah keselamatan yang akan mendatangkan pada kebahagiaan di dunia, demikian pula di akhirat. Wan nusus fi hadzal ma'na katsirah. Dan nas-nas yang semakna dengan ini itu sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebenaran itu jelas. Kebenaran itu hanya satu. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Selain yang datang dari Allah dan Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi posisi yang ketiga. Tidak ada lagi setelah kebenaran melainkan itu pasti kesesatan. Apa yang datang dari selain Al-Qur'an, dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hendak mengamalkan syariat ini, tidak mungkin dia akan berjalan di atas kebenaran. Dia pasti berjalan di atas bid'ah. Dia pasti berjalan di atas penyimpangan. Dia pasti terjerumus ke dalam kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, selama dia tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai pegangannya. Hanya termasuk di antara nasihat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala kepada Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan inna dhalalah haqqa dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wattalawuna fid din fa inna dinallahi wahid. Fa inna dinallahi wahid. Kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang benar-benar kesesatan, engkau menganggap baik yang mungkar dan menganggap mungkar yang baik, maka hati-hati kamu berwarna-warni di dalam beragama. Ya, talawun, maksudnya talawun itu tidak punya sikap yang tegas di atas al-haq, tidak kokoh di atas kebenaran. Talawun, ya, melihat mana di mana arah angin, maka di sanalah dia menuju. Ah, kelihatannya lebih banyak ini, ya, kelompoknya. Wah, ini sudah kesini saja lah. Oh, kelihatannya kelompok ini lebih seru ini, ya. Kalau ngikut, wah, banyak teriakan-teriakannya. Wah, ini kelihatannya lebih bagus, ikut lagi. Ya. Loh, ini sampai punya televisi. Wah, ini biasanya lebih bagus, punya televisi, punya radio misalnya, dakwahnya sudah kemana-mana, sampai pelosok, ini sudah ikut lagi. Nanti ada lagi, televisinya sudah mendunia, kemana-mana. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, iyyaka wattalawun fid din. Maka hendaknya kamu menjauhi talawun dalam beragama. Agama itu satu, tidak warna-warni, tidak macam-macam. Apa yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah, itulah agama. Itulah agama Islam yang sebenarnya. Selain dari itu, bukan dari Islam. Saya kira sampai di sini, ma'asyara alaikum warahmatullah, yang kita jelaskan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apakah berdosa orang yang mengeluarkan zakatnya setelah sholat? Ya, kalau dia melakukan dengan sengaja, ya, kata Abdullah bin Umar, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sebelum manusia keluar menuju salat. Nah, apabila dia sengaja mengeluarkan zakat setelah salat, maka dia berdosa. Karena zakatul fitr itu wajib. Naam, dan zakatnya pun menjadi sedekah biasa. Menjadi sedekah biasa. Bagaimana dengan hadis bahwa syaitan dibelenggu di bulan Ramadan? sedangkan Abu Hurairah didatangi syaitan ketika menjaga zakat. Disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, wa maradatul jin, bahwa dimaksud syaitan maradatul jin, yani jin-jin yang ya, pentolan-pentolannya, lah itu istilahnya, ya, pentolan-pentolannya. Mungkin yang datang ke Abu Hurairah itu masih amatiran, ya, syaitan amatiran. Kalau benar istilah ini, ya. Ya. Wallahu ta'ala amsal. Apa hukum menggunakan alas kaki di area pekuburan? Tidak apa-apa insyaAllah. Yang terdapat larangannya memakai sendal, nah, atau yang sama seperti sendal, seperti sepatu misalnya, hendaknya jangan dipakai di pekuburan. Anak yang baru lahir kemudian meninggal belum sampai 7 hari, apakah masih disyariatkan untuk diakikahkan? Berselisih para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tetap diakikahkan, ditunggu hari ketujuhnya meskipun dia usianya tidak sampai ke demikian, sebab dia tetap dalam posisi murtahin biakikatihi, tergadaikan dengan akikahnya. Sebagian mengatakan karena dia tidak sampai hari ketujuh, dia tidak punya hari ketujuh, maka tidak perlu diakikahkan. Apabila seorang hendak mengakikahkan meskipun telah meninggal sebelum hari ketujuh, tidak mengapa insyaAllah. Apakah disunnahkan jika kita mau salat sunnah ba'diyah di masjid harus pindah posisi? Tidak mesti pindah posisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan, hatta tatakallam au takhruj. Ya, la tasil salatan bi salatin hatta tatakallam au takhruj. Jangan kamu menyambung salat dengan salat yang lain sampai kamu berbicara atau kamu diam. Maksudnya memisahkan antara yang wajib dan yang sunnah. Memisahkan mana amalan wajib dan mana amalan sunnah. Tidak diperbolehkan selesai mengerjakan salat wajib tanpa zikir, tanpa macam-macam, dia langsung berdiri. Dia langsung berdiri untuk mengerjakan salat sunnah. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila seorang dia telah berzikir setelah salat dalam waktu yang cukup, kemudian dia berdiri, meskipun dia tidak berpindah posisi, tidak mengapa insyaallah taala. Dan kalau dia berpindah posisi pun tidak mengapa. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Au takhruj," atau kamu keluar, yakni pindah dari tempat di mana kamu mengerjakan salat wajib. Apakah bulu hitam yang tumbuh di sekitar pipi, dekat telinga dan di bawah dagu termasuk jenggot yang tidak boleh dipotong atau dirapikan? Nah, para ulama mereka menyebutkan bahwa batasan jenggot itu, ya, yang dimulai dari bagian pipi, ya, ditandai dengan tulang rahang ini, ya. Nah, apa yang mulai dari situ sampai ke bawah ini semuanya jenggot. Jadi yang tumbuh di pipi, sebagian itu ada yang tumbuh sampai di mendekati hidungnya, ya. Kalau dia berewok, ya. Sebagian orang-orang Arab itu sampai tumbuh, sampai mendekati. Itu termasuk jenggot seluruhnya. Sampai ke bawah, ya. Sampai ke bawah, kemudian sampai ke dalam ini, adzaqn, ini termasuk. Adapun yang di leher ini tidak termasuk. Ya, kalau misalnya ada yang jenggotnya sampai di lehernya pun tumbuh, maka itu bukan jenggot, tidak termasuk dalam kategori lihyah. Ya, tidak termasuk dalam kategori jenggot. Wallahu taala a'lam. Apa boleh mengeluarkan zakat di setiap Ramadan saja agar lebih memudahkan dan waktunya pas di bulan berkah? Dengan landasan hadis ini disebutkan hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Abbas bin Abdul Muttalib minta izin untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum datang haul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya keringanan untuk melakukannya. Yang afdal dan itu yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat dikeluarkan apabila memenuhi dua persyaratan. Yang pertama mencapai nisab, kemudian yang kedua haul. Telah bertahan selama setahun, tidak berkurang dari setahun dalam hitungan hijriah. Tapi kalau misalnya seorang kesulitan, ya, berat, maka tidak mengapa dia kumpulkan